Yen ku pandang sorote mripatmu, jane ku ngerti ono ati sliramu, nanging anane mung se wates konco, podo rawani ningungkap ke tresno. Yen ku pandang gemerlapnya mripatmu, terpampang gambar waru neng atimu. Nganti kapan abot iki orang mbok kuku, mbok dadi konco mesra mergo kependem cinta. Bisa nyanyi bareng-bareng ya? Bisa nyanyi enggak, Mbak? Bisa nyanyi? Terima kasih sayang, Lebak Wetan.